Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan ini selain dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, kepada langkah-langkah kita untuk berkumpul di halaqah, di majelis dan tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang seperti dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudah baginya jalan menuju surga. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seperti yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk membahas tentang satu tema yang tentu saja menjadi kebutuhan kita semua, yakni bertaubat dari kesalahan. Maka penting untuk kita sadari bersama bahwa Bani Adam termasuk kita dan seluruh manusia adalah makhluk yang lemah, dalam keadaan kita dihadapkan kepada banyak musuh, yaitu setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia, bahkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang selalu menyuruh kita untuk berbuat kemungkaran adalah musuh bagi kita. Sehingga terkadang sebuah keburukan dalam pandangan kita bisa menjadi sesuatu yang baik. Atau bahkan sebaliknya, satu kebaikan dalam pandangan kita bisa menjadi sebuah keburukan. Dorongan untuk mendekat kepada perkara-perkara syahwat, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam perkara-perkara syubhat sangatlah kuat. Semua itu karena musuh-musuh tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sesungguhnya telah memberikan perlindungan kepada kita semua. Kepada siapa di antara kita yang mau kembali kepadanya? Kepada siapa di antara kita yang mau selalu mendekat kepadanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Huwa maulakum. Dia Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kalian, pembimbing kalian, wali bagi kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sungguh dia sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka siapapun di antara kita yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, hendaknya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah pintu taubatnya. Hendaknya kita segera kembali kepada, dan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan untuk kita semua pintu taubat, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertaubat sepanjang malam dan siang. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, yabsutu yadahu billail liyatuba musian nahar wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musian lail. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang di malam hari, untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Sungguh begitu lembut perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun kita banyak dosa, meskipun kita banyak melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala seolah mendorong kita untuk selalu memiliki harapan dengan kasih sayang dan rahmat yang ada di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, "Ya ibadialladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batasan, ala anfusihim, atas diri-diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Dan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wajib bagi kita untuk selalu menampakkan al-i'tiraf bil ma'asi wa dhunub, mengakui segala kesalahan dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Jangan pernah merasa tidak melakukan kesalahan. Penting untuk kita semua al-i'tiraf, menampakkan pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita banyak melakukan dosa. Kita banyak melakukan kesalahan. Perbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid. Hamba yang seperti inilah hamba yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang sempurna itu bukanlah mukmin yang tidak pernah melakukan kesalahan. Seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin yang ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, ia segera istighfaru, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita berbuat salah kepada teman kita, susah bagi kita untuk bisa mendapatkan maaf darinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Sebesar apapun kesalahan kita, ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang begitu lembut perlakuannya terhadap kita. Setiap kita, setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan, dan yang paling baik adalah at-tawwabun, yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang apabila fa'alu fakhishatan, melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan kekejian, dzakarullah, mereka ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, memperbaiki hubungan tauhid kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera memohon ampun atas dosa dan kesalahannya. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak terus-terusan dalam kesalahannya sedang mereka mengetahuinya. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, taubat adalah satu kata yang sering kita dengar. Taubat berasal dari kata taba, yang berarti ada wa raja'a, kembali. Sehingga secara bahasa, taubat berarti ar-ruju'u minad dunub wal ma'asi, kembali dari dosa dan kemaksiatan. Atau dengan kata lain, taubat adalah ar-ruju'u minad dunub wal ma'asi ila ta'ah, kembali dari dosa dan kemaksiatan menuju ketaatan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, taubat berarti an-nadam, penyesalan, ala ma mado minadz-dzunub wal ma'asi, atas segala dosa dan maksiat yang telah dilakukan, wal 'azm, dan bertekad kuat, ala tarkiha, untuk meninggalkannya, lillahi azza wa jal, karena Allah azza wa jal, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ini makna secara istilah. Kemudian Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang taubat, qala nadamun bil qalbi wastighfarun bil lisan wa tarkun bil jawarih. Taubat adalah berarti penyesalan dengan hati, wastighfarun bil lisan, dan istighfar melalui media lisan, wa tarkun bil jawarih, dan meninggalkan dosa dan maksiat dengan anggota badan. Jadi menurut Imam Al-Hasan Basri, taubat itu harus melibatkan tiga unsur. Unsur yang pertama adalah hati sebagai tempat untuk penyesalan, menyesali segala dosa. Kemudian unsur yang kedua adalah lisan sebagai media untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur yang ketiga adalah anggota badan untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Adapun Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarij As-Salikin, beliau mengatakan at-taubatu hiya ar-ruju'u mimma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu Allah zahiran wa batinan. Taubat adalah berarti kembali dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin, menuju segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin. Menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, taubat itu harus ada nampak perubahan dalam diri seseorang dari perbuatan yang dilakukan belum bertaubat dengan perbuatan yang dilakukannya setelah bertaubat. Ada perubahan, karena taubat adalah kembali dari melakukan hal-hal yang tidak disukai dan tidak disenangi oleh Allah, menuju hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada perubahan. Perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan keyakinan, perubahan ideologi, ya. Dan segala perubahan dari yang buruk menuju yang baik. Ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan taubat hukumnya adalah wajib. Wajib aini, fardu ain. Bukan fardu kifayah. Tidak ada istilah taubat seseorang bisa diwakilkan atau sudah cukup diwakili oleh yang lainnya. Tidak bisa. Setiap kepala, setiap orang wajib hukumnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada perintah. Wal aslu fil amri lil wujub, asal hukum perintah adalah wajib. Wajib aini, fardu ain. Berdasarkan Al-Qur'an, juga berdasarkan As-Sunnah, bahkan kesepakatan para ulama. Dalil lainnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Aghar bin Abdullah, disebut juga Al-Aghar bin Yasar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas tubu ilallah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. "Fa inni atubu ilallah fil yaum 100 marrah." Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada satu waktu, satu hari yang kita lupa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita rugi, ya. Kita harus menyediakan waktu khusus kalau memang hari-hari kita dipenuhi dengan kesibukan. Sisakan satu waktu khusus untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaum 100 marrah, 100 kali. Bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, beristighfar itu gratis. Tidak bayar kita. Kita tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk sekedar memohon ampun kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada yang menuntut kita bayaran ketika kita akan bertaubat kepada Allah. Tidak ada. Gratis. Dimanapun bisa kita lakukan. Kalau seandainya kita tidak pernah menyisakan satu waktu saja dalam satu hari, sungguh kita rugi. Rugi. Kemudian dalil lainnya juga hadis riwayat Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bahwa man taba qabla an tatlu asy-syams taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala qabla an tatlu asy-syams min maghribiha, sebelum matahari terbit dari arah baratnya, taballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Selama belum terjadi hari kiamat, selama kita setidak dalam keadaan sekarat, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat kita. Kemudian para ulama juga menyatakan kesepakatannya tentang wajibnya bertaubat. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ijma'u mun'aqadun ala wujubit taubah. Kesepakatan sudah ditetapkan oleh para ulama tentang wujubut taubah, wajibnya bertaubat. Demikian halnya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau berkata, wattafaqat al-ummah ala anna taubata fardun 'alal mu'minin. Umat telah sepakat bahwa taubat adalah merupakan kewajiban 'alal mu'minin, yang dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan taubat ini menjadi ciri khas dari orang-orang yang beriman. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menegaskan, wala budda likulli 'abdin min taubatin wa hiya wajibatun 'alal awwalina wal akhirin. Setiap hamba harus bertaubat dan hukumnya adalah wajib. Dibebankan kepada generasi umat pertama hingga generasi umat yang terakhir. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, qala waqad ittafaqat al-ummah ala anna taubata fardun 'alal mu'minin. Umat telah sepakat bahwa taubat adalah wajib hukumnya bagi al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kewajiban taubat ini adalah kewajiban yang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh untuk ditunda-tunda. Jadi kewajibannya adalah kewajiban yang menuntut untuk segera dilaksanakan, atau dalam bahasa lain alal faur, wajibatun alal faur, harus segera dilakukan, segera dilaksanakan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, innal mubadarata ila taubati minadh dhanbi fardun alal faur wa la yajuzu ta'khiruha. Sesungguhnya bersegera untuk bertaubat dari dosa adalah merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Wa la yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh untuk mengakhirkannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang mereka melakukan perbuatan yang keji, melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau dzalamu anfusahum, mendzalimi diri-diri mereka, dzakarullaha, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dzunubihim, dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, wattafaqu ala anna taubata min jami'il ma'asi wajibatun wa annaha wajibatun 'alal faur wa la yajuzu ta'khiruha sawa'un kanatil ma'siyah saghirah aw kabirah. Para ulama, umat semua sudah sepakat bahwa taubat dari seluruh kemaksiatan dan dosa adalah wajib, dan kewajibannya adalah kewajiban yang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh diakhirkan. Sama saja apakah maksiatnya atau dosanya dosa kecil, ataukah maksiat dan dosanya dosa yang besar, tanpa dilihat besar dan kecilnya. Jangan mentang-mentang ini dosa sepele, kecil, kemudian nantilah taubatnya. Tidak ada istilah seperti itu, karena kewajiban taubat adalah wajibatun alal faur, kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguh merupakan satu karunia, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, memohon ampun dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, at-taubatu ni'matun minallah an'ama biha ala hadhihi al-ummah duna ghairiha. Taubat itu adalah merupakan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat selainnya. Hanya umat ini yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, memohon ampun dari kesalahan-kesalahan. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita jaga. Cara menjaganya adalah dengan kita terus selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubat juga menjadi ciri khas umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat, keutamaan dari taubat itu sendiri sangat besar, dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka menguatkan Allah, bukan dalam rangka membuat Allah semakin sempurna, tidak. Tapi kita bertaubat kepada Allah, manfaatnya akan kembali kepada kita. Keutamaannya akan mengalir dalam diri kita. Di antara keutamaan taubat adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Mahabbatullah, adanya kecintaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang gemar bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Taubat juga sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kegembiraan Allah sangat luar biasa ketika mengetahui ada dari kalangan hambanya yang bertaubat kepadanya. Lallahu ashaddu farhan bitaubati abdi hina yatubu ilaih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat gembira dengan taubat hambanya ketika dari kalangan hambanya ada yang bertaubat kepadanya. Bahkan di dalam hadis, kegembiraan Allah Subhanahu wa taala ini melebihi kegembiraan seseorang yang pada awalnya kehilangan hewan kendaraannya berikut perbekalannya, tiba-tiba tanpa dia cari, susah payah, kembali lagi. Ya kan? Saking senangnya dia salah ucap. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Salah ucap yang seperti ini biasa ketika seseorang benar-benar dalam keadaan senang dan girang yang sangat luar biasa, ya kan? Terkadang lupa diri orang yang gembira itu. Kalimat-kalimat yang seperti ini memang tidak disengaja karena saking senangnya. Tetapi kegembiraan Allah Subhanahu wa taala melebihi kegembiraan orang tadi. Ketika ada salah seorang dari kalangan hambanya yang bertaubat kepadanya. Dari sini juga kita bisa ambil faedah, ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-farh, sifat senang, yang tentu saja yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kemudian keutamaan berikutnya yang ketiga adalah as-sa'adatu fid darain. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan fid darain, di dua negeri, di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ta kulladzi fadlin fadlah. Kalau seandainya kalian memohon ampun atas dosa-dosa kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubat kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kesenangan, kebaikan-kebaikan, ila ajalin musamma, hingga waktu yang telah ditentukan. Qala ulama, kata para ulama, maksudnya sewaktu di dunia. Wa yu'ta kulladzi fadlin fadlah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya, kata para ulama, ini di akhirat. Jadi orang-orang yang gemar bertaubat di dunia akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat akan mendapatkan keutamaan tersendiri secara khusus. Inilah yang dimaksud dengan sa'adah fid darain, kebahagiaan di dua negeri. Keutamaan yang keempat dari bertaubat adalah kasratul khair wal barakat. Bertaubat akan mendatangkan banyak kebaikan, wal barakat dan keberkahan, bahkan nuzulul matar, turunnya hujan. Kemudian juga datul akan mendapatkan kekuatan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadapi musuh. Ini keutamaan taubat. Banyak kebaikan, banyak keberkahan, turun hujan, diberikan kekuatan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaum, wahai kaum, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Hendaknya kalian semua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepadanya. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kekuatan kalian. Akan menambahkan kekuatan kepada kalian di samping kekuatan yang ada dalam diri kalian. Ini di surat Hud ayat yang ke-52. Satu hal yang penting untuk kita ingat adalah bahwa boleh jadi ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, kesulitan hidup, ya, kesusahan hidup, ini salah satu penyebabnya adalah karena kita jauh dari Allah. Karena kita tidak rajin mendekat kepada Allah. Karena kita tidak rajin istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita lazimi taubat, seandainya kita lazimi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya segala kebaikan itu akan Allah berikan. Wallah la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak pernah menyelisihi janji. Hanya masalahnya terkadang kita sebagai manusia itu terlalu tergesa-gesa. Terlalu tergesa-gesa. Menginginkan sesuatu dengan cepat. Inginnya selalu mendapatkan hak, tetapi lupa untuk menunaikan kewajiban. Keinginannya selalu menuntut, tetapi lupa akan kewajiban. Inilah saatnya untuk kita introspeksi diri. Inilah saatnya untuk kita muhasabah. Inilah saatnya untuk kita memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas amal kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan semua kebaikan-kebaikannya kepada kita. Kemudian faedah lainnya atau keutamaan lainnya dari bertaubat adalah tabdilu sayyiat bil hasanat. Akan digantinya segala kejelekan dengan kebaikan. Dihapuskan semua kejelekan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian beriman, kemudian beramal saleh, fa ulaika, maka mereka itulah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, yang akan Allah ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, beliau nampak senang. Sangat gembira. Seperti disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, kata beliau, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat nabi segembira ini." Aku tidak pernah melihat Nabi sesenang ini. Yaitu ketika turunnya ayat ini. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Nabi SAW sangat senang ketika turun ayat ini. Ya. Timbul harapan yang besar. Timbul optimisme yang tinggi. Kita pun harus demikian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan perlakuan yang lembutnya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan rahmat yang luas di hadapan kita. Kita harus senang. Dan harus kita balas dengan ketaatan-ketaatan. Harus kita balas dengan kedekatan yang kita lakukan kepadanya. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bertaubat dari dosa dan kemaksiatan adalah wajib. Dan kewajibannya adalah kewajiban yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Dan bertaubat secara umum dari semua dosa, kemudian disertai dengan mengerjakan ketaatan, mengerjakan sholat, mengerjakan shaum, dan ketaatan-ketaatan lainnya, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, ini harus ditaubati secara khusus. Setiap kali kita melakukan dosa besar, maka bertaubatlah dari dosa itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, In tajtanibu kabairul ithma ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau seandainya kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian untuk dilakukan, maka kami, kata Allah, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam jannah dengan terhormat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis, As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Salat lima waktu, kemudian dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Idza ijtunibal kaba'ir, selama dosa besar dijauhi, ditinggalkan. Nas-nas ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an menunjukkan kepada kita bahwa amalan salat, amalan saum, dan ketaatan-ketaatan lainnya itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar, ini harus ditaubati. Setiap kali kita melakukan satu dosa besar, maka kita harus bertaubat darinya. Melakukan dua dosa besar, maka kita pun harus bertaubat darinya, dan seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tadi, idza ijtunibal kaba'ir, apabila dosa besar dijauhi. Ini maknanya, kalau kita tidak menjauhi dosa besar, maka amalan sholat kita, amalan saum kita, tidak akan bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil bisa terhapuskan, tapi kalau dosa besar, tidak. Syaratnya harus meninggalkan dosa besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, taubat bukanlah sesuatu yang hanya cukup diucapkan dengan lisan. Seseorang mengatakan, ini tubtu, saya sudah bertaubat. Akan tetapi taubat memiliki syarat yang harus dipenuhi sehingga taubat yang dilakukan itu menjadi taubat yang benar dan taubat yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara syarat-syarat bertaubat, yang pertama adalah al-ikhlas. Pertama adalah keikhlasan, di mana taubat yang dilakukan itu betul-betul dalam rangka mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin dilihat oleh orang lain. Bukan dalam rangka semakin menambah kuat posisi di tengah-tengah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa alladhina tabu wa aslahu wa atasimu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, kemudian melakukan perbaikan, wa atasamu billah, lalu berpegang teguh kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan seluruh amalannya untuk Allah, faulaika ma'al mu'minin. Mereka itulah yang akan bersama dengan golongan orang-orang yang beriman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman. Jadi syarat yang pertama adalah ikhlas. Tidak ada yang mendorong kita untuk bertaubat kecuali ridha Allah. Bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan dunia. Tetapi semata-mata karena ingin mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Murni bagi Allah. Dan ini satu hal yang paling penting untuk diperhatikan pertama kali ketika kita akan bertaubat. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna, innamal a'malu bin niyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Jadi supaya taubat kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kali harus kita jaga adalah keikhlasan. Ini syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada. Jika tidak ada, maka gugur. Ya, batal. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, ada penyesalan. Penyesalan dari kemaksiatan dan dosa yang telah dilakukan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Orang kalau dalam hatinya merasa menyesal melakukan dosa dan kemaksiatan, ini menjadi bukti, ciri di mana taubat yang dilakukannya itu benar. Ya. Syarat yang ketiga, dan ini termasuk syarat yang penting, yaitu al-iqla anidzan, melepaskan dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Seperti contoh, kalau ada seseorang melakukan dosa, dosanya adalah meninggalkan kewajiban. Maka cara dia untuk melepaskan dari dosa tersebut adalah dengan menunaikan kewajiban. Jika ada orang yang melakukan dosa, dosanya adalah makan riba. Maka cara melepaskan diri dari dosa tersebut adalah meninggalkan riba. Ada seseorang dosanya adalah meninggalkan salat. Cara melepaskan diri dari dosa tersebut adalah menunaikan salat. Inilah yang dimaksud dengan al-iqla anidzunub, melepaskan diri dari dosa. Syarat yang keempat, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah al-azm. Adanya tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa di masa yang akan datang. Dan ini harus sungguh-sungguh tekad ini. Ya. Jangan sampai tekadnya hanya sementara. Contoh, ada seseorang yang diberikan kekayaan oleh Allah, dicukupkan urusan dunianya. Apapun yang dia inginkan, bisa dia capai dengan mudah. Punya uang, banyak harta, beli khamar, menyewa wanita, berbuat keji. Suatu ketika habis hartanya, dia menjadi orang yang miskin. kemudian bertaubat kepada Allah. Bertaubat dari semua dosa yang dilakukannya. Bertaubat kepada Allah. Tapi dalam hatinya masih tersimpan satu tekad, di mana nanti kalau saya sudah kaya lagi, saya akan kembali lagi kepada apa yang biasa saya lakukan. Ini tekad yang tidak benar. Tekad sementara. Ya. Kalau sudah kaya, saya akan kembali lagi. Ini tidak bisa dibenarkan. Taubat yang salah. Karena tekad yang dimaksud di sini adalah secara totalitas. Meninggalkan dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain. Syarat yang kelima adalah antakuna taubah fi zamanin fihi tuqbalu taubah. Hendaknya taubat yang dilakukan itu pada waktu atau pada saat di mana taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Tidak ada taubat bagi mereka-mereka yang melakukan kesalahan, yang ketika kematian menghampiri salah seorang di antara mereka, baru dia mengatakan, saya bertaubat sekarang. Ya. Seperti taubatnya Fir'aun ini. Ya. Lagi sekarat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelamkan ke dasar lautan, ditarik lagi, tenggelamkan lagi, tarik lagi, baru mengatakan. Baru mengakui Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya mengatakan ana rabbukumul a'la. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya karena percuma taubat yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala siksa Firaun. Bahkan jasadnya dihempaskan ke pinggir lautan. Tidak ditenggelamkan ke dalam lautan, tapi sengaja dihempaskan ke pinggir lautan supaya semua orang bisa menyaksikan bahwa ini nih orang yang mengaku sebagai Rabb itu sudah mati ternyata. Ya. Itu hikmahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan innallaha yaqbalu taubata ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat ma lam yugharghir. Selama seseorang tidak dalam keadaan sekarat. Ya. Itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, syarat-syarat dari bertaubat. Selanjutnya ada hal yang sungguh sangat disayangkan berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, satu pandangan yang keliru tentang taubat. Di antara pandangan-pandangan ini antara lain ta'jilu taubah, sengaja mengakhir-akhirkan taubat. Ta'jilu taubah. Ada sebahagian orang yang ketika melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sadar bahwa dia sedang melakukan hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diingatkan untuk kembali, untuk bertaubat, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele. Ya. Menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele. Masih banyak waktu, nantilah. Masih banyak waktu. Padahal alasan masih banyak waktu, ini alasan yang tidak dibenarkan. Karena sesungguhnya seorang mukmin ketika melakukan dosa, ketika melakukan kemaksiatan, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza adnaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Kalau orang itu ketika melakukan satu dosa kemudian tidak segera bertaubat, maka dipastikan dia akan melakukan dosa yang berikutnya. Satu titik hitam akan ada dalam hatinya, kemudian ditambah dengan titik hitam yang lainnya, terus hingga akhirnya hatinya tertutup waliyadzubillah. Oleh karena itu, pandangan bahwa waktu masih panjang, ini pandangan yang tidak benar. Kalau urusan taubat, kita anggap sudah tidak ada waktu lagi, sehingga harus segera. Ketika melakukan dosa, ingat astagfirullah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ditunda-tunda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in taba wa nazaa. Kalau seandainya dia bertaubat, ya, kemudian melepaskan dosanya, maka hatinya akan kembali bersih. Ini pandangan yang keliru tentang masalah taubat, yang pertama. Kemudian yang kedua, pandangan yang salah tentang taubat adalah meninggalkan taubat dengan alasan ya, takut kembali lagi kepada dosa yang sudah dilakukan. Ini yang sering terjadi, bahkan berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak di kalangan kaum muslimin yang merasa, ah percuma saya bertaubat. Kenapa? Karena besok juga saya begitu lagi. Menganggap taubat itu percuma dengan alasan takut akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama atau bahkan dosa yang lainnya. Sekali lagi, ini pandangan yang salah. Ini pandangan yang tidak benar. Yang harus diluruskan ya, seputar taubat. Memang benar ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang yang bertaubat itu harus punya tekad kuat meninggalkan dosa. Benar, iya kan? Bahkan itu menjadi salah satu syaratnya, iya enggak? Menjadi salah satu syaratnya. Harus punya tekad kuat untuk mau meninggalkan dosa dan maksiat. Benar, harus seperti ini. Tetapi bukan berarti orang yang bertaubat itu orang yang lantas suci dan tidak akan pernah digoda lagi oleh setan. Tidak. Setan akan tetap berupaya menggoda lagi dia. Setan menggodanya untuk kembali lagi kepada dosa yang dilakukannya. Atau bahkan setan menggoda agar dia melakukan dosa yang baru. Jadi jangan dikira orang yang sudah bertaubat itu berarti selesai masalah. Tidak akan pernah didatangi oleh setan lagi. Tidak. Justru bisa jadi setan semakin kuat. Kalau yang pertama satu orang, berikutnya malah 10 orang setan datang. Jadi ada kemungkinan kuat orang itu walaupun sudah bertaubat, dia jatuh lagi ke dalam dosa karena godaan setan. Tetapi kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh kalah sebelum bertanding. Kita harus kuat. Kita harus punya optimisme yang besar bahwa saya mampu. Apa yang saya lakukan ini, saya bertaubat kepada Allah adalah karena Allah. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan saya. Allah pasti akan menolong saya. Sehingga yang saya lakukan sekarang ini adalah segera bertaubat. Saya tidak peduli berikutnya apa yang terjadi. Yang pasti saya saat ini harus bertaubat dari dosa yang telah saya lakukan. Ini yang harus dilaksanakan. Ya. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan membiarkan. Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Kita harus berhusnudzon, berbaik sangka yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kamu. Masalahnya sejauh mana usaha kita, upaya kita, sejauh mana apa yang telah kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, man aradal akhirah wasa'a laha sa'yaha wa huwa mukmin fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menghendaki akhirat? Siapa yang menghendaki akhirat? Siapa yang lebih mengutamakan akhirat? Kemudian dia berusaha sekuat tenaga. Wasa'a laha sa'yaha. Wahuwa mu'min. Dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam keimanannya. Fa'ulaika. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah syukuri usahanya. Jadi yang terpenting adalah upaya kita. Buang jauh-jauh pandangan yang seperti ini. Percuma saya bertaubat. Karena saya akan jatuh lagi ke dalam dosa. Tidak. Jangan seperti itu. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertaubat, segera bertaubat. Dan memohon kepada Allah perlindungan agar tidak terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama atau dosa yang lainnya. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pandangan lainnya yang keliru seputar taubat adalah sengaja meninggalkan taubat karena malu dan takut. Tidak kuat diejek, dihina, dicaci maki. Tidak jarang hal yang seperti ini kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ada orang yang sesungguhnya mau baik, tetapi dia tidak kuat menghadapi godaan, cemoohan dari sana sini. Terutama mungkin dari teman-temannya, teman-teman maksiatnya. Ya. Hingga akhirnya dia menganggap percuma saya bertaubat. Ya. Sehingga tidak mau bertaubat. Ini pandangan yang salah. Jangan seperti itu. Adanya cemoohan, adanya ejekan, ini adalah ujian. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakin bahwa kita akan kuat. Kita akan bisa menghadapinya. Ya. Jangan putus asa. Inna allaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kita harus selalu ingat bahwa hanya Allah yang akan mengampuni dosa. Bukan yang lainnya. Karena itu tetaplah kepada keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong. Jadi segera bertaubat dan tidak perlu memperdulikan ocehan, cemoohan ataupun hinaan. Karena yang kita harapkan adalah ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Ya. Lebih baik mendapatkan ridho Allah dalam keadaan dimusuhi oleh manusia daripada mendapatkan ridho manusia tetapi dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, pandangan yang salah seputar taubat adalah tidak mau bertaubat atau meninggalkan taubat karena khawatir kedudukannya di tengah-tengah manusia menjadi jatuh. Takut popularitasnya hilang. Ada tipe-tipe orang yang seperti ini. Dia sudah tahu bahwa dirinya berada di atas satu kesalahan, kekeliruan, tetapi gengsi untuk mengakui kesalahan dan kekeliruan itu. Gengsi. Gengsinya cukup tinggi. Karena merasa dirinya sebagai orang yang ditokohkan. Dirinya sebagai orang yang punya kedudukan. Punya popularitas yang tinggi. Sehingga apa jadinya? Ya, kalau seandainya dia mengakui sebuah kesalahan. Pada akhirnya, tidak mau bertaubat. Tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mempertahankan keuntungan atau kepentingan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Baik, masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita selang dulu dengan persiapan untuk menunaikan sholat duhur insyaAllah. Dan nanti kita lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.